terpuku di kalbumu. Apakah arti linang air mata di pipimu? Ucapkanlah padaku, tak bisa kurungkannya, rahasia yang kau pendam itu. Sebenar-benar perasaanmu, pengorbanan yang kau lakukan untuk dewasakanku hanya bisa ditanggung hati ibu. Terima segala duka.